Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna saqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 11 Syaban 1443 Hijriah atau tanggal 12 Maret 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertemuannya adalah pertemuan 151, bait ke-53 halaman 201, masih berkaitan dengan nakirah dan ma'rifah. Dan ini penjelasan ini makin hari makin panjang. Maka kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan untuk tetap istiqomah dan kemampuan untuk murojaah. Maka nanti ketika ada beberapa mufradat yang kaitannya itu harus murojaah, harus mengulang lagi dari awal tentang pengertian ini, pengertian itu, maka akan ana tanyakan kepada antum. Ya, misalnya nanti kaitannya dengan isim, oh isim itu apa, kemudian baitnya apa, kemudian ciri-cirinya apa, alamatul isim dan yang lainnya. Ini insyaallah nanti akan sambil kita jalan terus, tapi ketika bil munasabah, ketika ada kecocokan asnya, kondisinya, akan ada murojaahnya, seperti itu mas. Jadi persiapkan baik-baik bahwasanya di dalamnya itu tetap akan ada pengulangan, tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla akan Allah mudahkan. Nah. Nah. Kita mulai dengan matannya. Nah. Fadhal qira. Ada yang ini mas? Mau Dafi itu air hangat. Biar ada mufradat baru kan? Al-ma'u Dafi, air hangat. Laisa ma'ul har, bukan air yang panas, tapi yo. Bravo, ini kopi aja. Sekolah. Nomor. Ya Allah ikra. Qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillah khayra maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmilin asy-syarafa wa as'ainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil aftin mujazi wa tabsutul badla bi ba'din mujazi wa taqtadi ridon bi ghairi suhti fa'ikatan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bi sabqin ha'izun tafdila mustawjibun fana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi ba'din wa firaqi wa lahu fi darajatil akhirah. الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم وصف وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم الجر والتنوين والنداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهر وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صحوحية المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوطني في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأد وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن يلزم ارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بني نبر وارفع بواو وانسبن بالالف واجر بياء ما من الاسماء اصف ان ذكروا ان صحبه ابانا والقام حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن ففي أب وتاليه ينور وقصدها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا فتحا بعد فتح قد ألف بعد فتح جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسي بسالم جميع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألهق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعس بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولى تولد اسما قد جعل كأذعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تكوني لتروم مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد أسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف فنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهن وابني والغلام والذي وما لذي غيبة فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. Terakhirnya, ya, Allahumma barik. Dan, itu wajar, Mas. Napas akhir itu adalah napas yang paling mahal. Bagaimana, Pak? Innamal amal bil khawatim. Nah, Subhanallah. Jadi sebelum kita masuk ke matan, Mas, karena ingat, jadi menghafal apa saja, paling hafal itu di awalnya. Tapi begitu di akhirnya, sesuatu, Mas. Karena antum bisa lihat, ini kaitannya dengan semangat. Semangat, kemudian masa kehidupan kita juga sama. Orang melihat ketika masa mudanya, semangat. Atau masa awal-awal pembelajarnya, semangat. Tapi begitu makin lama, grafiknya, paraboliknya terjun bebas, Mas. Tapi dia sempat berada dalam posisi tinggi. Kemudian ketika tidak ada parasutnya, gak ngembang, Mas. Maka yang kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar ketika kita itu mendapati parasut kita itu sudah dikembangkan dan harus turun, itu semoga Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan itu sebagai apa, Mas, jatuhnya tidak smooth, tidak halus, jatuhnya sakit. Itu biasanya adalah yang jatuh sakit itu ketika apa, Mas, tidak mendapatkan husnul khatimah, tidak mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Maka ana sering mengatakan jangan pernah kita itu tertipu dengan diri kita sendiri, merasa bahwasanya kita sudah ngaji, kita sudah semangat, kita sudah paling memegang Al-Qur'an dan Sunnah, tapi satu sisi yang lainnya tidak diperbaiki. Sisi apa, Mas? Tentang ikhlas. Ikhlas itu berlaku dari awal hingga akhir harus sama. Kalau tenaga, kekuatan boleh berkurang, tapi ikhlas enggak boleh. Ikhlas enggak boleh. Paham maksudnya di sini? Jadi ini, Mas, kalau misalnya mau dilihat orang itu seperti ini, ya. Atau gini, atau kita milih apa, Mas? Seperti ini. Ya, ini gini. Ini yang terbaik. Tapi orang itu konsepnya nanti dari sini ke sini gini juga. Tapi posisi ini, ya, turunnya tergantung dari kita. Ketika kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, pernah antum dalam keadaan semangat, kemudian turun-turun, jangan turunnya itu nemen, Mas. Ya, bukan langsung gabrek gitu, enggak. Tapi semoga Allah Azza menjadikan turunnya. Nah, ini kan masa kecil kita. Ini mudanya. Ya, ini masa tuanya. Apalagi kalau sudah 40 tahun. Ya. Usia-usia di mana sudah tidak dikatakan muda lagi. Harus banyak istighfar, ya, harus mulai makanannya sudah gigi metik, ya kan? Bukan gigi manual lagi, tapi pakai gigi metik. Makanan gigi metik. Nah, ini kalau misalnya sudah sini, tenaga akan berkurang. Tenaga akan berkurang. Tapi semakin tenaga berkurang, dari semenjak dia ikhlas di sini, ikhlas di sini juga harus sama. Ini ikhlas ini, Mas. Tetap stabil. Konsep ikhlas itu harus stabil. Dan kita bisa mendapatkan konsep ikhlas yang stabil ketika kita melihat bahwasanya ikhlas itu adalah miftah li kulli khair. Ikhlas itu adalah kunci untuk mendapatkan apapun menjadi kebaikan di dunia dan akhirat. Itu dengan ikhlas. Makanya kalau kita itu melakukan dan ikhlas, enggak ada yang berat, Mas. Tapi kalau kita itu ikhlasnya kurang, maka pasti apa yang kita lakukan mesti berat. Apapun yang kita lakukan mesti berat. Sama dengan kita mempelajari Alfiah ini, berat. Ini gondrong semua. Artinya gundul semua. tidak ada terjemahannya. Yang Alfiyah Syekh Utsaimin rahimahullah ini enggak ada terjemahannya sama sekali. Cek antum, enggak ada. Bisa jadi nanti Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menerjemahin. Allah binilah. Namun di sini antum bisa lihat ikhlas, ya, ikhlas dari semenjak muda ini sampai umur terakhir itu kita harus memohon kepada Allah Azza wa Jalla tidak turun. Pun kalau kemudian naik, jangan sampai kemudian turunnya drastis. Kenapa? Orang yang ketika melakukan sesuatu itu merasa berat, maka harus dipertanyakan tentang keikhlasannya. Betul enggak apa yang kita lakukan? Tapi kalau kemudian kita itu melakukan segala sesuatu itu dengan mudah, itu berarti tolok ukurnya, barometernya apa? Ikhlas kita masih terjaga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ingat itu mas, tentang ikhlas. Ana mengatakan seperti ini sebagai nasihat buat diri ana sendiri dan juga semoga bermanfaat buat antum. Tentang pentingnya ikhlas. Karena ikhlas itu, itulah yang memberikan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Itu tentang ikhlas. Kenapa kita itu bisa duduk berlama-lama dalam menuntut ilmu syar'i? Berarti sesuatu. Kelasnya kuat. Karena dia mengharap ridho dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah disini. Sehingga kalau kemudian ada orang yang ketika menuntut ilmu syar'i merasa berat, maka di situ ikhlasnya tergadaikan. Dan rusaknya ikhlas itu karena dunia. Takut dunia. Dan dari takut dunia inilah munculnya waswas syaitan. Syaitan senantiasa menakut-nakuti dengan kemiskinan, kekurangan, ketidakmampuan, rasa bosan, rasa malas. Itu semuanya awalnya dari situ. Ketika ikhlas mulai berkurang, maka lihatlah, apapun yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semakin berat. Semakin berat. Seolah-olah kok tidak sama dengan apa yang dulu ketika di awal-awal dimudahkan semuanya. Ini dimudahkan, itu dimudahkan. Melakukan semua dimudahkan. Tapi begitu ketika kita lihat di depan kita batu besar, ya, yang memblok, seolah memblok, memblok kita. Untuk maju gak bisa, mundur juga segen. Ya. Itu akhirnya, apa mas? Akhirnya, ikhlas itu ada distorsi. Ada pengurangan. Berkurang, berkurang, berkurang. Pada titik tertentu, ikhlas itu akan guncang. Dan dengan guncangnya ikhlas, syaitan itu masuk. Dengan was-wasnya, dengan membumbui apapun yang kita lakukan, aktivitas kita menjadi lebih berat lagi. Salam-salam. Maka mas, ana katakan 54 bait itu tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk merojaah, untuk tetap istiqomah, memahami itu butuh perjuangan. Tapi landasan perjuangan itu di samping kesabaran yang paling kuat itu adalah ikhlas. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan ikhlas dari awal hingga akhir dengan konsep istiqomah. Nah. Mas. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Malik ahmadu rabbillah khairan maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alil mustaqminina sharafa astainu Allah fi alfiya maqasidul mahwi biha mahwiya tuqarribul aqsa bil lafdil munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية من مؤتي وهو بسبك حائز تفضيل مستجيب للثناء الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفئل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ولنا وألوى مسند للاسم تنزون حسن بتفعل تواتد ويفعلي والنون أقبلن فئل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فئل مضارئ يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن لون المحل فيه واسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معربا ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمين جئتنا والمعنى في متوفي هنا وكان يبدن عن الفعل بلا تأثر وقفت قارن أوسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع ناريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفذ وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذكس وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ورفع ونسف على إعرابا لاسم وفعل مهولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر قد ذكر الله عبد ويسر وزم تسكين وغير ما ذكر نوب نهو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبنا بالألف وجر بياء ما من الأسماء سب من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث من مبين هبانا أب أخنها ما كنت كذاك ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصر من نقصه إن أشر وشرط ضلع رب أن يضافنا لا لليك لليك جاء أخو أبك تأتلا بالألف رفع مستنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل كلا كذاك اثنان واستنان مسنتان كمنين وابنتين يجريان وتخلف لي في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد أولد وارفع بواو وبيجر وانسب وسالم الجميع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وباب ألحق ولهلون أول وألمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه مثل وحيد وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافته وقلم من كسره النطق والنون ما ثني والمحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ما أكد أولى والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه أيضا قبل وجر بالفتح ما لم ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الأرف وجعل النحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سماه كلم تكوني لترومي مدلما والسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكم كارما والأول الإعراب فيه قدرة جمعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوس ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو آو أو يؤن فمعتلا عرف فالألف فيه غير الجزم وابد النسب كيدعو يرمي ورفع فيه إمنوي وحدف جازما ثلاثه أنا تقضي حكما نازما ونقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كه أم وذي وهند بني وهند وبني والغلام والذي فما ذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير نعم. Jadi di sini terakhir kita bahas ada isim apa mas? Usul. Ada dhamair ism isyarah alam al-mudhaf ila ma'rifah. Maka disebutkan fal jami'u sittatu anwa'in. Apa di sini tentang fal jami'u sittatu anwa'in itu tentang apa, Mas? Ada yang masih ingat? Ini. Ya, ini karena alhamdulillah ada kena minyak. Alhamdulillah. Apa? Ayo. Fal jami'u sittatu anwa'in. Ini tentang masalah aqsamul ma'rifah. Karena sebelumnya kita sudah membahas apa mas? Nakirah dan ma'rifah. Nakirah sudah disebutkan. Sekarang kita membahas apa? Ma'rifah. Nakirah. Nakirah itu apa? Pak Hadi. Nakirah. Kita ngomong tentang apa, Pak? Tadi Anda bertanya isim nakirah itu apa? Itu isim yang menerima al. Oh, tidak. Sebutannya adalah al, oh tidak. Itu baru kita bikin malam ini. Al, oh tidak. Kenapa? Nakirah tidak menerima al, Pak. Nakirah itu tanwin. Sabar itu, Pak. Itu nanti. Tapi hukum asal nakirah itu tidak ada alnya, Pak. Kalau disebutkan Pak Al-Hadiono, enggak ada Pak Hadiono un, itu enggak ada. Maksudnya nakirah itu tidak ada definitifnya, undefinitif, Pak. Jadi kalau misalnya disebutkan qalamun, pena, maka pena apa saja itu adalah nakirah. Sifatnya umum. Kita tidak menjawab definisi itu dengan pengecualian atau definisi yang jelimet. Kita bertanya tentang nakirah itu apa? Nakirah itu adalah isim yang mempunyai makna umum. Belum ditentukan sama sekali. Ya. Misalnya kita berbicara tentang peci. Peci un. Ya, ini selengean untuk takribut dihennya antum. Peci, peci un. Tapi kalau kemudian al peci u tanpa tanwin ada alnya di depan, maka dia menjadi ma'rifah. Menjadi ma'rifah. Nah, sedangkan al yang tidak memberikan manfaat sama sekali, seperti al-abbasu sama abbasun. Waktu itu kita bahas. Ya, kalau kemudian al itu tidak berpengaruh, ada tidaknya, maka tetap saja dihukumi sebagai nakirah. Ya, bukan nakirah seperti itu. Itu pengecualian, Pak Hadi. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga di situ sekarang kita membahas tentang macam-macam dari ma'rifah. Itu ada 6. Yang pertama dhamair. Dhamair itu apa? Kata ganti. Ya. Ini yang pertama dhamair, kata ganti. Asalnya mufradnya dari dhamair apa? Ad-dhamiru. Dhamair itu jamak. Ad-dhamiru, kata ganti. Dan kata ganti itu ada berapa? 14. Hasan. Ya. Ada yang ghaib, mukhatab dan mutakallim. Ya, kata ganti ketiga, 2 dan 1. Kemudian ada ismul isyarah. Ada ismul isyarati. Ismul isyarati itu apa? Isyarah. Kata tunjuk. Ya. Kata tunjuk. Wal alam. Alam itu apa? Nama. San. Wal mudhafu ila ma'rifatin. Disandarkan kepada yang ma'rifah. Ya. Misalnya apa? Kitabul hadithi. Contohnya apa? Kitabul hadithi. Karena al-hadith itu sudah ma'rifah, disandarkan kitab kepada al-hadith. Mereka kitabul hadithi. Wal muhalla bi'al. Muhalla bil'al. Kemarin apa? Yang diberikan al. Al muhalla bil'al dengan al. Makanya ini ma'rifah. Kemudian wal ismul mausul bi jami' anwa'ihi, dan isim mausul, kata apa, Mas? Kata benda al mausul yang disambung, bi jami' anwa'ihi, dengan apa, seluruh macamnya, itu al mufrad, al musanna, wal jam, baik mufrad tunggal, musanna itu dua, jamak jamak. Fal mufradu mithlu, contoh dari mufrad di sini apa? Contohnya alladhi. wallati. Alladhi dan wallati. Alladhi untuk laki-laki dan wallati untuk perempuan. Wal musanna, musanna di sini apa? Untuk dua. Ini mufrad satu, musanna dua. Misalnya contohnya apa? Alladhani wallatani. Alladhani. Ini untuk dua kata benda laki-laki. Allatani untuk kata dua untuk perempuan. Wal jam'u mislu alladina wallai. Wallai. Paham sama sih, Mas? Ini contohnya. Contoh kalau di sini mesti ditebalkan oleh Syekh. Kata-kata. Contoh ditebalkan. Nah. Walam yadkur muallif rahimallah. Ya. Tartibaha lamma dzakaraha mujmalan mujmalatan. Dan Ibnu Malik tidak menyebutkan di sini tartibaha tentang susunannya. Maksudnya apa? Susunannya ini 1 2 3 4 5 6 itu seperti ini atau boleh di sini Allah ma'ir kemudian ismu mausul bi jami'an wa'ihi kemudian seperti itu, Mas. Paham enggak? Tertibnya, susunannya. Mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, dan sebenarnya tidak dibahas di situ. Lamma dzakaraha mujmalatan, ketika beliau menyebutkan secara mujmalatan, secara general, Mas. Lakinnahu, namun beliau inda tafsiri, ketika berkaitan dengan tafsil, ketika berkaitan dengan pendetailan. Apa, Mas? Pendetailan. Dakaroha murattabatan. Maka beliau menyebutkannya dengan susunan yang tertib. Sudah ada susunannya. Fabada abid dhamair. Maka beliau memulainya dengan dhamair. Kata ganti. Suma bil alam, kemudian nama, dhamair alam. Suma bil isyarati, kemudian dengan isyarat, kata benda tunjuk. Suma bil mausul, kemudian yang keempat, mausul. Suma bil muhalla bi al, kemudian yang kelima. Walam yadkur mudhafan li ma'rifatin, dan tidak menyebutkan mudhaf untuk ma'rifat. Ya, li'anna al-mudhafa li ma'rifatin laisa lahu rutbatun mu'ayyanatun. Karena mudhaf yang ditujukan untuk ma'rifat, artinya disandarkan kepada yang ma'rifat, itu apa? Laisa lahu rutbatun mu'ayyanatun. Itu tidak punya angkat tertentu. Ya. Ini, Mas, sekalian, Mas. Lom biarin. Kan ngemut nih, Mas. Kelar. Kemudian bin Mas, nangkini apa nangkini? Lama banget. Yuk suaranya bin Mas, nek ngajar kalau ngemut permen ini bin. Kira-kira Mas, aku membayangnya sih, tak urungi, tak lakukan ini, kira-kira bin Mas. Oh satu aja ya. Bravo, nyubut telur, bismillah. Mana aku marif. Ya, harus dikesampingkan. Maksudnya urusan yang tidak penting harus kesampingkan. Sama ya, permen itu harus kesampingkan, Mas. Baru antum bisa ngomongnya bisa didengar. Tapi kalau semuanya itu memenuhi rongga mulut, ya nggak bisa ngomong. Ya, itu sama dengan ketika kajian ilmu, Mas. Kajian ilmu itu kalau antum itu sibuk dengan sesuatu yang sepele, akhirnya ilmunya enggak dapat. Harus kesampingkan yang enggak penting itu, taruh sini, Mas. Baru nanti akan dapat seperti itu, Mas. Itu juga bagian dari pengajaran kita menganalisis. Semakin kita itu beranjak, makin matang-matang dalam hal ini, harusnya kita menyikapi sesuatu itu menjadi lebih bijak. Ya. Lanjut, Mas. Nah, jazakumullah khair. Fabada'a bidhamair. Beliau memulai dengan dhamair, dengan kata ganti. Kemudian bil alam, dengan nama. Tsumma bil isyarati, dengan isim isyarat. Isim, kata benda tunjuk. Tsumma bil mausul, kemudian dengan isim mausul, sambung. Kemudian tsumma bil muhalla bil al, kemudian yang menerima hal al. Walam yadhkur mudhafan li ma'rifatin, dan tidak menyebutkan mudhafa li ma'rifatin. Tidak menyebutkan apa? Penyandaran kepada kata benda yang ma'rifat. Kenapa? Laisa lahu rutbatun muayyanatun. Karena tidak punya pangkat tertentu. It innahu bihasbil mudhaf. Karena dia itu tergantung sesuai dengan mudhafnya. Mudhafnya itu jelas atau tidak, maka ikut. Ya. Alhamdulillah. Yes. Nah. Wa dhamairu hiya ya. A'raful ma'arif. Nawa? Nawa balik? Ulang balik. Itu menunjukkan Pak Hadi, alhamdulillah malam ini mu'rab. Membarik, alhamdulillah. Jazakallah. Jadi ad-dhamair hiya a'raful ma'arif. Antum lihat cara menyampaikan orang Arab, kenapa dia nomor satu, Mas? Kenapa dia rutbahnya, tingkat pangkatnya itu nomor satu? Kenapa? Karena disebutkan a'raful ma'arif. Ma'rifat yang paling ma'rifat, Mas. Ma'rifat yang paling bisa didefinisikan. Kata ganti, Mas. Kamu dia itu udah otomatis sudah tertentu banget gitu. Sudah dikenal banget. Maka dia kata ganti itu menduduki posisi pertama dari isim ma'rifat. Karena apa? Kata-kata ma'rifat itu apa, Mas? Ngenal ke, Mas. Antum belum ma'rifat toh, Mas. Bukan tingkatan sufi, Mas. Nah, tingkatan sufi ma'rifat berarti enggak perlu ngibadah. Ya, akhirnya cuma makan jadah. Mangan ini. Mas, darno apa jadah? Ini sek ngibadah. Nah, hal yang seperti itu, Mas. Nah. Ini namanya a'raful ma'arif. Wa dzalika li'annaha asyaddul ma'arifi takhtisan. Karena dia paling dahsyat ma'rifatnya. Secara pengkhususan itu ada. Secara pengkhususan itu ada. Ya. Kalau disebutkan Bayhaqi, ini Bayhaqi yang mana nih? Bagi yang ono atau bagi yang ini? Dia itu. Kan dia sudah nunjuk satu. Paham enggak? Nah. Wal ma'rifatu kulluha mabnaha 'ala ta'yini wa takhsisi. Ma'rifah ini, Mas. Kulluha, seluruhnya. Mabnaha, ya. Mabnaha, maksudnya apa? Bangunannya. Itu atau dibangunnya itu berdasarkan apa? Ta'yin. sudah ada penentuannya. Wa taksis, sudah ada penghususannya. Sudah ada penentuannya, sudah. Paham sampai sini, Mas? Li'anna nakirata, karena nakirah, Mas. Kama dzakarna, sebagaimana telah kita sebutkan, mutlaqatun. Sifatnya mutlak, maksudnya mutlak itu apa? Berlaku umum, tidak ada pengaitnya. Itu mutlak, Mas. Kayaknya orang Indonesia, wah itu mutlak, padahal mutlak itu adalah umum, tanpa pengait. Karena lawan dari mutlak adalah muqayyad, yang sudah ada pengaitnya. Paham sampai sini? Lakinna kullama kana akhassa fahuwa a'raf. Wahuwa a'rafu. Mana setiap kali dia itu lebih khusus, maka dia lebih ma'rifat lagi. Paham maksudnya? Ya, misalnya lebih khusus. Kita mengenal Rizal. Ya, ada Rizal 1, Rizal 2, Rizal 3, dan seterusnya. Banyak Rizal. Rizal sing kuru, Rizal sing lemu, Rizal sing, ya. Itu kalau mau saya dikatakan, Rizal yang mana? Oh, Rizal yang gondrong, ya. Gondrong Arab, ya. Ini, Allahumma barik. Ya. Dulu kan, depan belakang, dan narik. Sekarang tinggal gini, jadi makin menunduk, makin tawaduk, Allahumma barik. Yang bini sih enggak, ya. Nah, ini juga kaitannya dengan apa? Lebih spesifik. Semakin lebih spesifik, maka dia pun lebih khusus lagi, Mas. Dan sebaliknya. Wa akhassul ma'arifi dhamair. Dan ma'rifat paling khusus dari ma'rifat itu adalah dhamair, kata ganti, Mas. Bagaimana tadi anak katakan. Wala syakka. Tidak diragukan. Fa inna ta'a. Karena ta' di sini. Fikultu. Aku katakan. La tahtamilu ghairun nafsi ana. Itu tidak akan ada kemungkinan selain aku. Ya, aku katakan kok malah jenengan ngeyel, buatan jenengan sing ya, mentain sudah mengatakan, aku katakan, oh jenengan bukan, itu yang ngomong jinnya, beda lagi, itu beda lagi, beda planet, Mas. Kalau kita berbicara tentang yang difahami semua orang adalah ketika orang aku katakan, ya berarti jenengan yang mengatakan, ya aku. Paham? Bukan kultu. Hahaha. Ana jin fid dakhili. Enggak ada kayak gitu, Mas. Aku adalah jin yang ada di dalam diriku. Enggak ada. Jadi kalau misalnya ada, assalamualaikum, maaf ya. Orang yang memang kena jin. Ya, semoga Allah azza menjaga kita dari gangguan itu. Dan begitu juga kaum muslimin. Dia akan ketika ngomong beda lagi. Paham? Nah, itu namanya masyhur kena sihir. Nah, wa fi kulta, kalau ada orang mengatakan kulta, kulta la tahtamilu illa al-mukhataba, maka ini tidak ada kemungkinan yang lain kecuali mukhataba, yang diajak bicara, Mas. Engkau, ya, misalnya kulta, nah, kulta sambil nunjuk dia, kulta. Kultu. Kan sudah ada taksis seperti ini. Ya. Wal ya fi akramani. Ya di sini mas. Dalam akramani si la tahtamilu illa mutakallim. Ini tidak ada kemungkinan kecuali hanya berlaku untuk mutakallim yang berbicara. Ini kata ganti mukhatab, kata ganti dua yang diajak bicara. Kemudian mutakallim yang berbicara. Waliada kanat arafan ma'arif, maka ya kata ganti itu menjadi ma'rifat yang paling bisa dikenali dengan baik. Lakin Zaid alamun tasluhu li Zaid li Zaidin alladhi amami wa Zaidun alladhi khalfi. Namun Zaid ini adalah alamun, nama mas, nama yang tasluhu li Zaidin alladhi amami, yang bisa berlaku untuk orang Zaid yang berada di depanku dan Zaid yang ada di belakangku. Paham? Enggak beda. Karena ini nama, mas. Kalau nama ini baru tadi maksudnya untuk membandingkan, mas. Kalau tidak bukan dia, dia kan berarti sudah spesifik, mas. Posisinya di mana. Tapi kalau hanya menyebut Zaid saja. Nah, araftu Zaid. Araftu Zaidan. Aku mengenal Zaid. Tapi Zaid yang mana nih? Zaid yang di depan atau belakang? Nah, seharusnya hanya sekedar nama, itu tidak spesifik. Paham maksudnya? Jadi bisa ketika Z disebut-sebutkan, maka itu berlaku. Nama itu bisa di depan, Z yang mana? Yang di belakang atau yang di depan? Berlaku semuanya. Beda ketika apa mengatakan dia di belakang, dia di depan. Paham gak? Itu spesifik mesti. Paham ya? Nah. Kemudian wa ba'da dhamairin, setelah dhamair, setelah kata ganti, ya'til alam. Jadi ma'rifat, ini ma'rifat mas, ma'rifat ya, ini dhamair, dhamir ya, atau kata ganti kaki. Kemudian muncul apa? Alam, nama. Nama. Nama. Domair. Domir. Domir. Nama. Nama. Maka di sini wa ba'da dhamair ya'til 'alam. Jadi kalau kita tulis ini apa? Yang kedua. Li'annahu yu'ayyinu musammahu min ghairi qarinatin. Karena dia sudah mendetilkan apa yang dinamakannya tanpa ada qarinatin, tanpa ada indikasi. Tanpa apa? Ada qarinatin, tanpa ada indikasi. Qarinah maksudnya yang menyertai. Artinya di situ indikasi. Ya. Bi khilafil isyarati wal mausul. Beda dengan isyarat dengan sambung, mausul. Ya. Fal'alamu yu'ayyinu musammahu min ghairi qarinatin. Ya. Nama itu mendetailkan apa yang dinamakan tanpa ada qorinatin, tanpa ada penyertaan indikasi. Indikasinya enggak ada. Misalnya kayak misalnya indikasi Pak Hadi ngantuk misalnya. Itu beliau mabni bukan mu'rab. Misalnya. Ini contoh saja secara umum. Maka disebutkan di sini al-alamu yu'ayyinu musammahu min ghairi qarinatin. Alam nama itu yu'ayyinu mendetilkan musammahu yang dinamakannya min ghairi qarinatin tanpa ada indikasi yang menyertai. Fakana ashaddaha takhsisan ma'ada dhamir. Maka nama ini juga set pengkhususannya kecuali dhamir, karena dhamir yang pertama. Kemudian alam. Ya. Jadi pertama wa ba'da dhamair ya'til alam. Karena yu'ayyin musammahu min ghairi qarinatin. Alam. Nama. Tapi tidak ada spesifikasi di situ, ya. Nah. Fakana ashaddaha takhsisan ma'ada dhamir. Maka pengkhususan itu lebih dahsyat lagi. Tapi kecuali dhamir, kecuali kata ganti. Kalau kata ganti karena di atasnya dia, di atas nama. Kata ganti baru nama. Paham sampai sini? Nah. Illa annahum istasnau asma'al khasata billah. Kecuali mereka mengecualikan beberapa nama yang khusus bagi Allah azza wajalla. Khususnya hanya untuk Allah azza wajalla. Fa innaha a'rafu min ad-dhamair. Maka ini jauh lebih bisa diketahui daripada kata ganti. Li'annaha la tasihu illa lillah. Karena dia di sini ya, tidak ada yang benar kecuali Allah azza wajalla. Ya, artinya li'anna la tasihu, tidak ada yang benar dari dari apa, Mas? Ya, kenapa di situ bukan yasihu? Kenapa di situ tasihu? Asma dari mana, Mas? Illa annahum istasnau asma al-khasata. Nah, bukan asma, tapi al-asma al-khasata. Nah. Jadi, li'annaha karena nama-nama yang khusus itu la tasihu illa lillah. Nama-nama yang khusus itu tidak sahih kecuali hanya bagi Allah saja. Wahdahu smata. Misru Allah, misalnya Allah. Fahuwa a'raful ma'arif. Ini adalah pendetilan yang paling bisa diketahui ma'arifnya, ma'rifatnya, pengenalannya. Lianna la tahtamilu illa rabbah. Karena kata Allah itu tidak mempunyai kemungkinan yang lain kecuali rabbah. Azza wa jal. Fala istiraka fiha. Maka tidak ada istirak. Tidak ada istirak. Tidak ada apa, Mas? Istirak. Istirak itu maksudnya apa? Ada penyertaan. Tidak ada penyertaan di dalamnya. Lakin kumtu. Namun kumtu. Ya. Tasluhu ta'u dhamiran. Maka ta' di sini ialah dhamir. Ta'nya dhamir. Li ana. Ya kumtu Muhammad. Kutasluhu ta'u fi kumtu. Ya, Muhammadun di sini tasluhu fi kumtu. Ta'u fi kumtu. Ini memperbaiki ta'nya di dalam kumtu. Li rajulin akhar yaqul, kepada orang laki-laki yang lainnya mengatakan an nafsihi, dari dirinya. Annahu innahu qama. Wa dhamiru fiha ishtirakun. Dan kata ganti ini bisa di ya dipakai bareng-bareng, Mas. Istirak. Wa in kana tu'ayyinu marji'aha. Walaupun itu dikuatkan atau di ada apa? Bantuan marji'aha, tempat kembalinya. Mana atau tu'ayyin maksudnya di sini pendetiran apa? Ya. Wa in kana tu'ayyinu marji'aha. Karena ini marji'nya, nanti kembalinya kemana itu sudah ditentukan. Kenapa? Maksudnya ini domair. Dia, aku memukul dia. Dianya yang mana nih? Sudah spesifik, kalau dianya hanya satu, bulan, selesai. Ya. Jadi, wa in kana tu'ayyinu marji'a. Walaupun itu bisa, di situ pendetilan marji'nya. Nah, naktafi bihadil kudrah, sudah 56 menit. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.